curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha 104,2 Yes Radio Kebangan Cilacap. Ngaku netejo anak band apa anak band duet grup band. Wena grup bandnya tadi pokanis ya anggar maring alun-alun anggar maring batalion malam minggu karena gue bakul-bakul sepatu disingkir-singkirakan karena gue bakul-bakul lambi kan pada lunga jadi ke area anak band ke ya ke area anak dugem ke ya jadi monggo langsung pada bakul-bakul sepatu bakul kacang bakul jagung berbalik lah ke lokasi ini anak gaul ke langkane nang batalion ya coba ada dodol langkane nyecal. Tapi barang bade uling ringokna curanmor. Oh alah, marora kancane untuk apa jare cerita tentang gosip selebriti? Ceritane Bang Agnes Monica, ceritane bangsane Peter Pan, ceritane bangsane Hengki Kurniawan, ora. Dolan mari ndi ya ketemu-ketemune ceritane curanmor. Pokoke gaul. Curanmoran. Mandana anu jajal tapi yo ora apa-apa ya. Curanmor kuwi terbuka untuk siapapun juga. Oke, sak menika nyon cerita Kang Gorika ge apik pisan menteng banget te iki kaya ngapa. Tetep karo Kaki Samiti. Ya cerita-ceritanya anak wong sugih banget barang kafe. Ya wong sugih banget barang kafe. Wong sugih anggar barang kafe kok ora bain-bain Kang. Sing jenenge Pangkostrat, Panglima Komando Pasukan Tratak ora kanggo kafe. Karepe kuwi arep barang kafe kuwi nang hotel ya. Karepe kuwi arep barang kafe kuwi nang gedung mewah ya ora karu-karuan pokoke ya. Nyewa apa bae disewa, ada truk tronton sewa. Sepur barang disewa kuwi ya anggar pas barang kafe pura-pura wong sugih kuwi kaya kuwi. Bungo apa kanan-kanane kayak gue ya. Tapi ya lumrah wong anu duit, wong anu sugih ya mbok. Nah. Jajan karo dhewe kan wong kere kayak gue ya. Barang kafe ya lah terima deklitan. Orjene udah orjen tunggal. Sekali nanggap orjen-orjennya cap genjringan. Oh alah. Tapi ya ora apa-apa wong dhewe-dhewe kayak gue ya. Nah, sing nyong cerita Kang, ceritane tentang anak wong sugih barang kafe nyewa hotel gue ya sing jenane nang hotel gue jelas anak kolam renange tapi anu wong sugih do duit gue kolam renange ya diisi banyak. Oke saya ucapkan selamat datang kepada para undangan yang sudah menghadiri acara pernikahan anak saya. Kayaknya Kak Jitoni kayaknya calon bupati ya. Calon bupati lagi barang gawe nyong. Apa? Lagi barang gawe nyong. Nyong nang gawe ora bain-bain. Nyong artis apa wae tak undangin nyong. Kurang kisah mitik truk sih kalau tanggap nang nyong panjang ke bayarannya larang banget dan nyong ngaku baru kuat bayar samiti. Tapi ya orang papa ibu jawa barang kafe orang samiti ya tetap kafe bok dulur kafe. Tinggal dia dulur kafe. Kayaknya terus terang baik lah ya nyong terus terang baiknya jujur baik kalau dengan kafe sih nggak birna kene. Nyong kayak wong suke apa? Nyong kayak wong suke apa? Ini jalannya dunia nyong belarang-belarang banget. Sing jenengane buritan lumayan nyong gue ya. Gue isinya orang anak wit gandul, orang anak wit sok, orang anak wit kelapa. Gue anak bulitnya rumahnya gue isinya wit duit kape. Ya terus anamannya ya, nyong cerita lo ya, nyongnya lo ya. Ngarap rumahnya gue ya, sejurannya kerikil orang anak. Terus apa kan balik kembang ekor biak, orang anak namanya nyong buang ngumpan kucing. Jadi ini kan jadi apa-apa yang mana nyong, orang apa-apa mau kok. Apa mending sih lagi hari pernikahan anak. ke nyong. Nyong saking sugih nggih ya. Nyong pancen sengaja nyewa hotel. Hotelnya bintang burunas ya, macam-macam karo nyong mulai pada ya. Lah oke lah sedulur, nggih biar tambah rame, biar tambah meriah, nyong arep mengadakan sayembara. Sayembara nyong gampangan bae, Kang. Cita-citanya kan nang ngarepe dhewek kabeh iki kan ana kolam renang ya. Iki kolam renang yang ngarep ya, ana kolam renang apa? Ana kolam renang. Tapi ya seperti kita lihat bersama ya, ini anjero kolam ya isine ora bahan-bahan. Isine pancen sengaja nanyo tak isine karo baya. Ana baya apa bae kumpul dadi siji anjero kolam renang ya. Lah sikin yang kepengin gawe sayembara. Siapa bae sing bisa renang kang pucuk kana kudul nenek bisa ngelangi selamat. Engko rika mentas kang kolam renang rika jeluk apa banannya turutin nanyong apa jaluk umah tuang na umah nanyong jaluk mobil gawek na nanyong jaluk motor mabur cukup nana nyong buritan berarti mantu nyong ora apa-apa tak terima bayar nyong. Wong soge siapa sing mani anak apa ora ha kaya bong-bong kere mata duitan sing mata dunyaan dacak pendel apa orang ngelangin apa no. Siapa sing ngedal menculuk betan jok suman siapa kaya anak apa ora anak apa ora hei tak ketung nyong ya ping 10 dan dia orang-orang yang gelap mencelup berarti salem barangnya gagal. Cici itu bodoh bodoh setengah sangat sabun. Ternyata lagi mencelup Cici dulur tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan sekali lagi para undangan yang terhormat kepada juara kita. Tepuk tangan kepada juara sayembara kita. Woi. Wah, gaul deh ya ternyata ngasih wani nyemplung menang kolam berenang sing isine bayar-bayar dong. Ya mau jelas ke mata duitan ke ya. Taruhannya nyawa kok ya kendel-kendelnya nyemplung wani kolam berenang sing isine bulundas bayar. Wah, ya jadi harus kita kalau dibelang semua enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak. Aduh, Chan. Enak-enak, jenengannya siapa jenengannya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nyongar mati, Miki banget nyongar mati. Yakin nyongar mati, nang kolam berenang anak. Kayak Miki masya Allah, gane ya nyonganu dewek kan dirukung bayana bulunas masya Allah ya Allah ya Karim Allah udah ilah ilah ukala kayul lataku tunggu cina tuwala naom Gusti Allah untungnya selamat untungnya bisa mentas maning kie lajan. Wong atasi urip ternyata dulur-dulur. Urung mati. Tapi ya ora apa-apa ya. Aku sangat memuji sekali kehebatan jenengan. Aku sangat memberikan acungan jempol sekali kepada keberanian jenengan. Si wis nyemplung maring kolam renang isine kor bajana bulula sekor. Siki ya sesuai dengan janjine nyong, rikan jaluk apa bae nanyo tak turuti. Apa rikan jaluk apa bae nanyo turuti. Wis jaluk mobil sik apa? Jaluk mobil apa rek adilan dingin ngomong karo nyong. Masyaallah. Keweten bang nyong aja keweten yakin nyong orang butuh mobil nyong bang orang gelap mobil nyong orang gelap lah karena mereka apa sih ke umah umah nang di umah nang sampang apa umah nang jeruk lagi apa mereka kepen gawe umah nang tengah lunan lun ngomong pengen ngomong orang nyong orang kepen umah nyong orang kepen umah nyong orang kepen umah umah sore kudis lah mereka kepen apa mereka kepen gini orang kepen umah orang kepen mobil kepen apa kepen duit pilihan juta pilihan miliar pilihan triliun ngomong pae tanda tangan ceket ceket ceket ceket datang ngeduk nang buli tahun menyong kaya duk pae sepuluh terika saka kaya sepuluh terika kaya keduk baik kaya sinjalanan burutan nyong isi nekut duit kok kaya kaya kaya orang ya Allah orang ya Allah nyong orang kepengen duit nyong kepengen duit nyong siki orang kepengen duit pak nyong orang kepengen duit lah kok kepengen apa kepengen tak naik perusahaan perusahaan apa Pertamina di radio di Jong Sindek kan udah nyokap PKS. Orang pokoknya nyong orang kepengen perusahaan. Apa mending perusahaan nyong orang kepengen perusahaan nyong pak. Nah, gue sih ini karpe apa? Bung mobil orang gendam rumah, orang gendam duit, orang gendam perusahaan, orang gendam. Gue karpe apa? Gue semenang sanyem barak gue kang. Gue semenang sanyem barak gue. Apa gue karpe jauh gue donan? Pak donan deh ngomong bayang ngomong. Anaknya Nurae, anaknya Camate, anaknya Bupati kan ngomong bayang orang nyong. Ngomong bayang orang nyong, ngomong bayang. Tak gue nasi lebih aja boke lah sekarang pilihanmu boke. Apa maning mah donan nyong orang doyan-doyan apa? Doyan-doyan apa donan? Dan Masya Allah Bunda lo paling pangapura. Tapi karpe apa kowe iki? Ora pangno sik ora njaluk apa-apa, njaluk mobil nyongnya ora, njaluk kuman nyongnya ora, njaluk duitnya ora, wadonannya ora, jabatannya ora, perusahaan apa maning? Nyong sik kur kepengin ngerti, Bang. Janjane miki sapa? Sing wani-wani ning njero nang nyong. Nyong lagi ngadeg bener-bener. Nyong lagi mangani lempar kok dijorokan mari kolam renang. Ki sapa ge? Ketamret sampah kene wani njorok nang nyong miki Bang nyong kepengin ngetik. Wah, lah ujarku kendel banget. Anu dijorok nang mari kolam renang iki ya. Kasus, kasus. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.